karena itu adalah hal yang makruh. Sering saya lihat ketika di jalan para santri minum sambil berjalan, makan sambil berjalan, itu tidak pantas dilakukan sebagai santri. Apalagi santri, yang bukan santri saja kelihatannya gak baik, karena itu adalah hukumnya makruh. Diterangkan oleh Kanjeng Nabi, diterangkan oleh para alim ulama, para ahli adab. Jadi jangan sampai di jalan bergurau, termasuk akhlak juga perlu dibenahi hal itu. Jangan sampai bergurau di tengah jalan, apalagi sampai saut-sautan, itu sangat tercela, sangat tercela. Jangan sampai dilakukan. Jadi hal itu harus kita ketahui dan diperhatikan, bagaimana akhlak-akhlak tersebut yang terpuji, akhlak yang mulia itu bisa tertanam dalam diri kita, bisa tertanam dalam jiwa kita. Kanjeng Nabi sudah mengatakan, sudah bersabda, falyakul khairon aw liyasmut, katakanlah baik atau diam. Kalau tidak mau berkata baik, ya sudah diam saja, tidak usah ngomong yang tidak baik. Bersumpah atas nama Allah itu jangan dibiasakan, tidak baik juga. Billahi, wallahi, tallahi, billahi, tidak baik seperti itu. Qasam, bersumpah atas nama Allah, itu dilakukan pada saat hal-hal yang serius. Pada saat hal-hal yang serius, bukan hal-hal yang sepele, sedikit-sedikit billahi. Kalau sampai orang yang berkata billahi dia itu tidak sesuai dengan omongannya, maka wajib baginya berpuasa. Sudah dosa, wajib masih berpuasa 3 hari. Satu kali tidak sesuai, dan berapa kali kalau umpama sudah tidak sesuai? Ramadan sudah banyak hutang, masih qasam, dia menerjang qasam, menerjang sumpah. Jadi jangan sampai ucapan ini keluar kata-kata yang tidak baik. Fahim dum? Bilang hal-hal yang jorok kepada temannya tidak baik. Jadi jangan sampai sering kedengaran yang bilang billahi, yang bilang kata-kata tidak baik kepada temannya. Ini akhlaknya dipakai atau enggak? Akhlaknya digunakan atau enggak? Melihat di jalan gurau, makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, itu tidak baik. Jadi akhlakul karimah itu harus diterapkan dalam diri kita. Fahim tum? Sehingga kalau saya ngelihat langsung seperti itu, mendengar langsung, akan saya tegur, karena saya anggap itu adalah hal yang mungkar bagi para santri, tidak bagus. Maka man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fabilisanih, fa illam yastati fabiqalbih. Jadi perlu diingat dan perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian setelah apa yang telah saya sampaikan kemarin minggu sebelumnya malam Sabtu, yaitu membaca salawat tiap hari minimal berapa kali? Kira-kira diamalkan atau enggak? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Gusti Allah kalau memang kalian mengamalkannya. Itu namanya adalah bentuk mujahadah kita, bentuk riyadhah atau tirakat kita di pondok pesantren, walaupun tirakat kita hanya sangat minim sekali, mestinya tirakat itu harus sangat banyak, tahajud, sholat jamaah dan lain-lain termasuk tirakat. Dan saya mengajak untuk bertirakat, bermujahadah, beriyadhah dengan seperti itu, walaupun itu sangat minim, sangat kecil sekali. Dan pada Sabtu ini sampai Jumat, yaitu mujahadah kita membaca subhanallah, tasbih subhanallah, maha suci Allah. Kalian tahu, orang yang memiliki wudu selamanya, artinya daimul wudu, itu karomah kemuliaan yang diberikan oleh Gusti Allah, diantaranya tubuh badannya mengucapkan tasbih kepada Gusti Allah. Di dalam sebuah kitab dikatakan, man dawama 'alal wudu akramahullahu bisab'i khisal, barang siapa yang selalu memiliki wudu akan diberikan kemuliaan 7 oleh Gusti Allah. Yang pertama, targobul malaikah fi suhbatihi, malaikat senang menemani dia. Yang kedua adalah watusabbihu a'dauhu wa jawarihuhu, anggota badannya, anggota tubuhnya selalu bertasbih kepada Gusti Allah. Kita tidak dengar pepohonan-pepohonan, bebatuan-bebatuan, kemudian tanah dan lain-lain, itu semuanya bertasbih kepada Gusti Allah. Batu bisa berkata, mengucapkan tasbih kepada Gusti Allah Ta'ala. Kalau tidak melihat, artinya kalau kita tahu, sebagaimana yang ada di dalam hadis, Rasulullah pernah bercerita, kelak pada saat hampir hari kiamat akan ada peperangan di mana antara muslim dengan kafir berperang, muslim menang, orang kafir lari terbirit-birit, orang kafir lari terbirit-birit bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba ketika orang kafir itu bersembunyi di balik batu, batu itu berkata, "Hei muslim, ini orang kafir ada di belakang saya," katanya batu. Menandakan batu itu bisa berkata ternyata. Begitu juga saat ini bertasbih kepada Gusti Allah Ta'ala. Jadi batu itu berkata demikian, "Hei muslim, ini orang kafir di balik batu saya, di balik saya." Bilang seperti itu. Pepohonan juga seperti itu, kecuali satu, pohon gorkot, katanya Rasulullah. Pohon gorkot yang ditanam banyak saat ini oleh orang-orang kafir. Pohon gorkot itu pohon yang mana pohon itu tidak akan memberitahu kepada orang muslim, para orang kafir banyak yang sembunyi di pohon tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi membaca subhanallah, bertasbih kepada Gusti Allah, para pengurus, kemudian kepala daerah dan stafnya selalu mengingatkan, hadza yaumut tasbih, ini adalah hari bertasbih kepada Gusti Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa tasbih, membaca subhanallah 300 kali minimal. Fahim tum? Semoga bermanfaat dan barokah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana bisirril fatihah.